Halo, selamat siang Pak Erik. Selamat siang. Ya, silakan sampaikan komentar Anda. Mengapa krisis energi terjadi begini ya? Karena kesalahan kita sendiri. Kita kan banyak insinyur-insinyurnya. Kita udah merdeka 63 tahun. Mengapa kita nggak bisa? Sebab dulu Bung Karno menyekolahkan ini orang-orang Indonesia ke luar negeri kan supaya bisa mampu berdiri sendiri. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang lah kalau Indonesia menunjukkan, yaitu Indonesia bangkit, Indonesia bisa. Itu jangan hanya jadi slogan aja. Sehingga nanti pengadaan listrik jadi gampang dan murah jadinya harganya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya di belakang Pak Erik, Pak Yoga. Selamat siang Pak Yoga. Halo. Silahkan sampaikan komentar Anda. Ya, ini menandakan bahwa rezimnya SBYJK ini gagal. Gagal dalam arti tidak bisa merencanakan pembangunan seperti zaman Soeharto, ada rencana pembangunan 5 tahun atau apa gitu. Ya kan, ini jadi satu hal jadi tidak becus gitu. Tidak becus untuk memanage energi. Ini investor semuanya bakal kabur semua kalau seperti begini kan. Masa memaksakan kehendak Sabtu Minggu libur. Itu kan hanya orang-orang bodoh yang berbicara seperti begitu. Seperti orang yang tidak sekolah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoga. Di belakang Pak Yoga, selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Iya, silakan komentar Anda. Iya, kemarin ini Pak SBY presiden kita safari ke negara-negara itu mengundang investor. Kenyataan sekarang suruh investor datang mau ngapain? Listrik nggak ada. Itu ketahuan kemarin nggak pergi, nggak kemana-mana, di tempat aja itu buang-buang. Itu kan dari uang rakyat itu. Ini mempermalukan diri sendiri ini, itu menyebarkan kekurangan negara kita. Itu penggeseran itu Sabtu Minggu, sekarang uang lemburnya buat karyawan siapa yang mau bayar? Memang nggak dibayar lembur itu. Menterinya terjeblak ngomong aja itu gimana sih? Itu ya, makasih. Terima kasih Pak Joni. Belakang Pak Joni. Halo, selamat siang Pak Woni. Siang. Ya, silakan komentar Anda. Ya, kebijakan itu kebijakan orang bodoh. Sebenarnya ada, menurut saya ada dua permasalahannya dari masalah listrik yang dialami di seluruh negeri ini. Yang pertama itu manajemen PLN yang brengsek. Kalau dia tahu dayanya nggak cukup, ya tolong jangan dijual terus ke sambungan baru. Tapi dia lakukan itu karena dia brengsek. Dia mau ambil duit dari sambungan baru. Setiap sambungan baru dapat duit. Kemudian abonemen. Dengan makin banyak sambungan itu dia dapat abonemen. Nggak peduli mereka menikmati listrik dengan benar atau enggak, itu brengsek. Yang kedua, manajemen SBY koordinasinya yang sangat buruk di antar departemen itu. Kalau mereka tahu listriknya masukan ya ke presiden bahwa enggak cukup, ya tolong jangan keluarin izin untuk usaha yang baru. Harus hadapi kenyataan seperti itu. Nah, ini semuanya brengsek memang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Honi. Cukup bersemangat ya untuk siang ini. Halo Pak Cipto, selamat siang. Halo. Silahkan komentar Anda. Iya, menurut saya ini pemerintah nggak pro kepada pengusaha, Bu ya. Kalau untuk, betul ya, tadi ya Bapak yang sebelumnya dua kali ini, dia bilang, itu ngapain tuh memang SBY itu keluar-keluar negeri, sedangkan di sini aja mereka masih belum bisa menyediakan energi untuk investasi datang gitu ya. Nah ini sama juga sekarang begini, Bu. Kalau kita jadikan hari Sabtu Minggu itu sudah mengganggu perekonomian rakyat tuh. Sebenarnya rakyat hari Sabtu Minggu bisa pergi untuk mengeluarkan expand dia punya keuangannya untuk membelanjakan sesuatu, dan di bawahnya ini supaya bisa putar gitu kan. Nah ini kalau Sabtu Minggu jadi kerja, jadi mereka tuh kurang produktif gitu loh. Kita-kita ini yang pedagang apalagi ya, itu susah gitu kalau mereka diliburkan Sabtu Minggu. Yang kedua, bagi orang umat-umat yang Kristiani, pegawai-pegawai yang untuk mau ibadah hari Minggu tidak bisa juga, Bu. Nah, inilah letaknya di mana pemerintah ini mengkambing hitamkan soal ekonomi kepada energi, yang sebenarnya itu nggak sama sekali jadi alasan untuk mereka yang bisa mengubah ini semua. Itu luar biasa, ini dia punya pemikiran yang sudah sistematis, yang sangat kurang pro kepada kita pedagang, Bu. Ya. Halo Pak Otis. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, silakan sampaikan komentar Anda. Yang pertama, ini adalah karena ambisi daripada orang-orang yang melakukan konsep apa itu judicial review tentang undang-undang tenaga listrik. Kemampuan cuma satu langkah, tapi ambisinya 50 langkah. inilah satu apa, satu kesalahan mereka. Ternyata mereka tidak bisa memenuhi demand yang ada daripada masyarakat. Hmm. Dan kedua, saya melihat perencanaan daripada PLN itu kayaknya tidak mantap begitu loh. Seperti kayak apa, PLTG di Cilacap itu menggunakan batu bara, sedangkan lokasi mereka di sana. Mau mengambil batu bara dari mana? Hmm. Kalau ngambil batu bara di Sumatera, apa di Kalimantan dan di Sulawesi, itu kan menempuh jalan yang cukup jauh, apalagi melalui laut dan banyak risikonya. Jadi saya melihat perencanaan dengan apa yang dilakukan oleh PLN ini tidak tepat. Mm-hmm. Kalau mereka memang memberikan apa PLTG di Cilacap, ini kan buatlah apa jalan kereta apinya bisa memudahkan pengembangan angkutan batu bara. Mm-hmm. Jadi perencanaan dalam suatu pembangunan apa satu pembangunan infrastruktur itu kan kadang tidak dilakukan dengan teliti. Sumber daya mereka dari mana, itu harus diamati, Mbak. Yeah. Saya rasa begitu saja, Pak.